Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima amma ba'du. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya, ya, pembahasan pada kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah pada jilid yang keempat, terakhir sampai pada pelajaran yang ke-13, ya, Ad-Darsu Ats-Tsalitsa Asyara, ya, pelajaran yang ke-13, ya, pembahasan, ya, salah satu pembahasan yang penting atau yang utama dalam pelajaran ini, pelajaran yang ke-13 ini adalah At-Tamyizu, Tamyiz. Jadi pembahasan tentang Tamyiz. Dan ini sudah dibahas, disampaikan pada kemarin yang ada dalam pelajaran ini. Ya, pada kesempatan yang sebelumnya, kemarin, ya, tentang Tamyiz, ya, pengertian Tamyiz, kemudian jenis-jenis Tamyiz, ada dua macam, yaitu Tamyiz Zat dan Tamyiz Nisbah. Ya, pada tamrin yang kedua, pada pelajaran yang ke-13 ini. Sekarang, ya, pada kesempatan kali ini, ya, kita lanjutkan pembahasannya. Tamrin yang berikutnya, asal itu yang ketiga, atau tamrin asal itu, tamrin yang ketiga, ya, masih terkait dengan tamyiz, ya, pembahasannya terkait dengan tamyiz. Istakhrij ma fi darsi min amtsilati tamyizi. Istakhrij ma fi darsi min amtsilati tamyizi. Wadhkur naw'a kulli wahidin minha. Wadhkur naw'a kulli wahidin minha. Ya. Jadi carilah, keluarkanlah, apa yang ada dalam dars, kata-kata yang ada dalam dars, min amtsilati tamyizi, ya, yang berupa contoh-contoh tamyiz. Jadi cari, keluarkan apa-apa yang ada dalam dars, ya, berupa contoh-contoh tamyiz. Dan sebutkan jenis masing-masing dari contoh-contoh tersebut. Dari contoh-contoh tamyiz tersebut. Tamyiz apa? Apakah tamyiz zat? Kemudian jenis miqdarnya apa? Ataukah itu tamyiz nisbah? Ya, itu, ya. Coba dilihat, ya, pada dars ini, ya, pada hiwar percakapannya dari atas, ya. Ya, ucapan atau ucapan Ahmad, atau jawaban Ahmad dari pertanyaan mudaris. Na'am ishtaraitu mitra ini waraqan, ya. Waraqan ini tamyiznya. Ya, waraqan, ya, pada ucapan Ahmad, ya, yang atas, ya, waraqan ini tamyiz. Kemudian na'uhu, jenisnya apa ini? Tamyiz zat, ya, tamyiz zat. An-na'u, jenisnya, atau al-miqdar, miqdarnya apa, ukurannya apa? Mitraini, ya, 2 meter. Berarti dia al-mamsuhat, ya, al-mamsuhat ya, 2 meter ya. Jadi ukuran panjang. Kalau al-makilat kan takaran. Kalau meter kan tidak termasuk takaran. Kalau al-mauzunat timbangan, bukan juga ya. Kalau al-adad bilangan juga bukan. Berarti dia al-mamsuhat. Ya, panjang, ukuran panjang. Mitra ini 2 meter ini ya. Jadi miqdarnya, jenis miqdarnya adalah apa? Al-mamsuhat gitu ya. Kemudian wa khamsata asyara qalaman bi ahjamin wa alwan mukhtalifatin. Ini wa khamsata asyara qalaman. Ini ya, qalaman ini tamyiz. Ya, qalaman tamyiz. Tamyiz zat. Kemudian miqdar, miqdaruhu apa? Al-adad. Ya, miqdarnya adalah adad. Ya, miqdaruhu adadun. Ya. Jadi miqdarnya apa? Ukurannya adalah adad, bilangan. Yaitu apa? Khamsata asyara. Ya. Berikutnya. Ucapan Ali ya. Ucapan Ali. Fa'innahu ahsanu minni khattan. Fa'innahu ahsanu minni khattan. Tamyiznya mana? Ya, khattan. Ya. Khattan ini tamyiz. Tamyiz apa? Ya, tamyiz nisbah. Ya, tamyiz nisbah. Ya. Ahsanu minni, lebih baik, lebih bagus dari saya. Khattan tulisannya. Ya, jadi dia tamyiz nisbah. Ya. Berikutnya. Ucapan Zuhair. Fa'innahu ahsanuna tilawatan wa ajmaluna sautan. Ya. Mana tamyiznya? Tilawatan dan sautan. Ya. Tilawatan dan sautan. Ini tamyiznya. Tilawatan tamyiz nisbah. Ya. Kemudian sautan juga demikian. Ini tamyiz nisbah. Ya. Berikutnya, dalam ayat yang dibaca oleh Hamid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Mana tamyiz pada ayat ini? Ya. Ya. Qawlan. Ya. Qawlan ini tamyiznya. Wa man ahsanu qawlan. Ya, qawlan ini tamyiz. Tamyiz apa? Tamyiz zat, apakah nisbah? Ya, tamyiz nisbah. Ya, qawlan ini tamyiz nisbah. Baik. Ayat yang berikutnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tamyiznya. Ya, mithqala. Ya, tamyiznya adalah mithqala. Seberat. Mithqala dzarratin, yaitu pada mudhofnya saja mithqala, ini tamyiznya. Ya, seberat dzarrah, jadi seberat. Nanti alafu minkum ya. Bukan mithqalanya ya. Mithqala ini termasuk apa? Miqdarnya atau yang menyerupai miqdar. Alafu minkum. Ya. Jadi keliru tadi ya. Jadi pada ayat ini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Kata mithqala itu miqdarnya atau yushbihul miqdar, sesuatu yang menyerupai miqdar. Ma yushbihul miqdar, ya, sesuatu yang menyerupai miqdar, menyerupai ukuran, itu mithqala. Ya. Adapun tamyiznya mana? Tamyiznya adalah khairan. Ya. Tamyiznya pada kata, ya, tamyiznya pada kata khairan pada ayat yang awal, yaitu ayat yang ke-7, kemudian pada ayat yang ke-8, tamyiznya adalah syarron, gitu ya. Jadi tamyiznya yang awal itu khairan, kemudian tamyiz pada ayat yang berikutnya adalah syarron, gitu ya. Dan ini termasuk tamyiz apa? Tamyiz zat. Ya, karena tadi ada kata mithqala. Yang ini dia atau apa? Yushbihul miqdar. Dia menyerupai miqdar. Artinya menyerupai miqdar, ukuran sesuatu yang diukur. Ya, ada kadarnya, ada ukurannya. Ini. Berikutnya mana tamyiznya? Mala Allahu qalbaka sururan. Ucapan mudaris, mala Allahu qalbaka sururan. Ya, semoga Allah mengisi hatimu. Mengisi hati. Dengan apa? Apa yang diisikan pada hati? Sururan, kebahagiaan, kegembiraan. Nah, di sini sururan ini tamyiz. Jenisnya apa? Tamyiz nisbah. Ya. Baik. Kalimat berikutnya, kama mala'ta qulubana bahjatan wa sururan. Kama mala'ta qulubana bahjatan wa sururan. Yang menjadi tamyiz mana pada kalimat ini? Bahjatan. Ya, bahjatan ini tamyiz. Tamyiz nisbah. Kalau sururan, bahjatan wa sururan, ya, bahjatannya itu tamyiz, tamyiz nisbah. Kemudian sururan, ya, kalau secara nahwu sururan ini disebut sebagai apa? Ma'tuf. Jadi sururan dia ma'tuf, bukan tamyiz. Ya, kalau dilihat dari sisi nahwu, ya, dari sisi i'rab, maka nanti dikatakan sururan dia itu ma'tuf, diatafkan. Diatafkan pada bahjatan. Kenapa? Karena ada wawu ataf, ada waw. Wawu ataf, wa sururan. Kalau ada wawu ataf berarti yang setelah wawu ataf itu ma'tuf. Itu dalam tinjauan nahwu, dalam i'rab. Walaupun kalau dilihat dari sisi makna, ya dia maknanya sebagaimana makna tamyiz. Ya. Tetapi tadi kalau dilihat dari sisi nahwu atau i'rab, maka dia adalah ma'tuf. Ini ya. Jadi pada hal-hal yang semacam ini perlu diperhatikan. Ya. Berikutnya pada hadis yang disebutkan oleh Ali yang paling bawah, amarun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Tamyiznya apa? Tamrin dan sya'irin. Nah, ini terpisah. Kenapa? Karena yang diatafkan itu sa'an. Ya, miqdarnya. Yang diatafkan adalah miqdarnya. Sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Maka sa'an yang pertama itu ya, miqdar ini, soal yang pertama dia miqdar ini sebagai apa? Sebagai maf'ul bih, ya. Kemudian tamyiznya min tamrin, ya. Tamyiznya pada kata tamrin yang dicarkan oleh min. Kemudian au so'an min sya'irin. Ya, sya'irin. Ya, ini tamyiznya, ya, sya'irin, ya. Sya'irin ini tamyiznya, ya, tamyiz zat. Ya, jadi tamrin tadi ya, tamrin tamyiz zat. Dan syairin juga demikian, dia tamyiz zat. Ya. Niqdarnya adalah apa? So'an. Berarti dia termasuk makilat. Ya, jenis niqdarnya adalah al-makilat. Atau makilat. Ya, jadi takaran. Sesuatu yang ditakar. Ini. Ini tamyiz yang ada dalam pelajaran yang ada dalam bacaan atau percakapan dalam pelajaran ini ya. Baik. Berikutnya, pembahasan berikutnya, Rabi'an atau Ar-Rabi'u, tamrin yang keempat. Kembali ke halaman yang berikutnya tadi. Tamrin yang keempat ya. Ayyinit tamyiza fima yali. Ayyinit tamyiza fima yali. Tentukan tamyiz pada kalimat-kalimat berikut ini. Ayyin, jadi tentukan. Ayyinit tamyiza. Ayyinit tamyiza, tentukan tamyiz fima yali pada apa-apa yang berikut ini, pada kalimat-kalimat berikut ini. Wadkur nau'ahu. Wadkur nau'ahu, dan sebutkan jenisnya. Awalan yang pertama kalimatnya, ana akbaru minka sinnan. Ana akbaru minka sinnan. Saya lebih ya, akbar. Memang umumnya jika dimaknai atau diartikan apa lebih besar. Tapi di sini pembahasannya terkait dengan umur. Kalau diartikan umurnya lebih besar kan? Ya, dalam bahasa Indonesia agak janggal, artinya tidak lazim orang Indonesia mengatakan umurnya lebih besar. Yang lazim digunakan, yang biasa digunakan apa oleh orang Indonesia, umurnya lebih tua. Ya, sehingga akbar di sini diterjemahkan atau diartikan dengan kata lebih tua. Karena pembahasan atau konteks pembicaraan dalam kalimat ini adalah terkait dengan umur. Ya, jadi itu ya, konteks pembicaraan atau siyaqul kalam ya. Siyaqul kalam itu akan bisa menentukan atau di makna suatu kata. Tentunya makna yang bisa tercakup ya, bukan sembarang makna, tetapi makna yang memang di situ bisa tercakup sesuai dengan konteksnya, sesuai yang ditunjukkan makna yang terkandung dalam bahasa Arab ataupun juga dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Baik. Ini kembali ke sini tadi, ana akbaru minka sinnan, saya lebih tua darimu sinnan, umurnya ya, sinnan kan umur ya, sinnan umur. Jadi tadi makna dari akbar adalah lebih tua, bukan lebih besar ya, lebih besar tapi kalau dikaitkan dengan umur orang Indonesia mengatakan lebih tua. Coba kalau misalkan diartikan saya lebih besar darimu umurnya, kan agak aneh, akhirnya tidak lazim, tidak biasa ucapan itu diucapkan oleh orang Indonesia, lebih besar umurnya ya. Jadi yang hal-hal semacam ini ya perhatikan, jadi maksudnya apa, lebih tua umurnya. Ana akbaru minka sinnan, saya lebih tua darimu umurnya. Tamyiznya sinnan ya, tamyiz ini sinnan, tamyiz apa ini, nau'uhu, nau'nya adalah tamyiz nisbah. Sanian yang kedua, ishtari kilu ghiraman sukkaran walitraini labanan. Ishtari kilu ghiraman sukkaran walitraini labanan ya, belilah. Ini ishtari, belilah. Ini fi'il amr ya. Kilo ghiraman, 1 kilo. Sukkaran, gula. 2 liter ini, dan 2 liter. Labanan, susu. belilah 1 kilo gula dan 2 liter susu. Ya, mana tamyiznya? Sukaron, ini tamyiz. Tamyiz apa ini? Nau'uhu, nau'nya. Tamyiz zat. Ya, kenapa? Karena sebelumnya itu berupa miqdar. Kilo firaman, ini miqdar, termasuk miqdar. Yakni apa jenisnya? Jenis miqdarnya apa? Al-mauzunat. Ya. Jenis miqdarnya adalah mauzunat. Sesuatu yang ditimbang. Ya. 1 kilo. Ya. Zat. Tamyiznya pada kata sukkaran, ya. Kalau kilo firaman itu sebagai maf'ul bih. Ya. Kemudian walitraini, labanan. Labanan apa ini? Dia tamyiz. Ya. Karena dia tidak diatofkan. Yang diatofkan bukan labanan, tetapi yang diatofkan adalah litraini. Maka i'rabnya, tinjauan secara nahunya dikatakan litraini ini ma'tof. Litraini dia ma'tof. Ma'tof pada kilo firaman. Jadi tidak dikatakan litraini itu maf'ul bih. Tidak. Tetapi litraini ini ma'tof. Ma'tof pada kilo firaman tadi. Adapun labanan, dia apa? Dia tamyiz. Ya, tamyiz pada litraini. Ya, jadi tidak serta-merta dia juga ma'tof, tidak. Yang ma'tof hanya litraininya saja. Adapun labanan, dia menjelaskan litraini. Maka dia tamyiz pada litraini. Dan ini apa? Tamyiz zat. Ya, jenisnya adalah tamyiz zat. Kemudian na'u, miqdarnya apa? Litraini, 2 liter. Berarti al-makilat. Ya, makilatun, makilat. Ya, sesuatu yang ditakar. Ini. Berikutnya. Salisan yang ketiga. Qara'tu 20 safhatan. Qara'tu 20 safhatan. Saya membaca 20 halaman. Tamyiznya? Ya, safhatan. Ya, safhatan itu tamyiz. Kemudian, mumayyaz. Ya, yang apa mumayyaz yang dijelaskan oleh tamyiz pada kata isyrina. Ini. Ya. Safhatan itu tamyiz. Jenisnya adalah tamyiz zat. Kemudian, now. Miqdarnya, jenis miqdarnya apa? Ya, karena kalau dikatakan tamyiz zat, tentu ada jenis miqdarnya. Jenis ukurannya. Nah, di sini apa? Isyrina. Mumayaznya, yaitu pada kata isyrina. Ini apa? Menunjukkan apa? Adad, menunjukkan bilangan. Ini, berarti ini jenis miqdarnya adalah adad, bilangan. Di sini ashrina sebagai maf'ul bih, ya. Ashrina sebagai maf'ul bih. Kemudian tadi safhatan itu tamyiz. Ya, tamyiz zat. Berikutnya rabi'an yang keempat. Tawbal mudarisu nafsan. Tawbal mudarisu nafsan. Guru itu bagus. Ya, tawba bagus. Ya, tawbal mudarisu. Guru itu bagus. Tawba itu fi'al. Al-mudarisu fa'il. Ya. Bagus apanya? Dalam hal apa? Dari sisi mana? Nafsan, jiwanya. Apa? Kepribadiannya. Ya. Jadi ini nafsan, dia sebagai tamyiz. Ya. Mengandung makna min, menjelaskan tadi kata yang sebelumnya, toba. Bagus. Bagus dalam hal apanya? Bagus dari sisi mana? Nafsan, jiwanya atau kepribadiannya. Jadi di sini nafsan ini tamyiz. Tamyiz apa? Nisbah. Ya, tamyiz nisbah. Berikutnya khamisan kelima, gharasat al-baladiyatu asy-syawari'a syajaran. Gharasat al-baladiyatu asy-syawari'a syajaran. Ya, para penduduk pribumi, penduduk asli atau pribumi Al-Baladiyah, ya, penduduk pribumi, penduduk lokal, ya, itu warasat menanam, ya, menanam, ya, nandur kalau orang Jawa, ya, nandur atau menanam. Asy-syawari'a, jalan-jalan. Asy-syawari' bentuk jamak dari asy-syari', jalan. Jadi apa? Para penduduk itu menanam jalan-jalan. Atau menanami jalan-jalan itu. Apa yang ditanam? Menanami apa? Jalan-jalan itu ditanami dengan apa? Syajaran. Ya. Syajaran. Yaitu apa? Pohon. Ya. Ya, atau pepohonan. Ya. Jadi para penduduk pribumi atau para penduduk lokal atau para penduduk gitu itu menanami jalan-jalan itu dengan pohon. Gitu ya. Jadi di sini tamyiznya mana? Ya, syajaran. Syajaran ini tamyiz. Tamyiz apa ini? Ya, tamyiz nisbah. Ya. Tamyiz nisbah. Kenapa? Karena tidak tidak mengandung miqdar, tidak mengandung ukuran. Asy-syawari itu bukan miqdar, bukan ukuran. Para penduduk menanami jalan-jalan. Ada kata-kata yang menunjukkan ukuran, bilangan jumlah atau panjang atau luas atau timbangan atau takaran, kan tidak ada ya. Sehingga apa? Ini tamyiz nisbah. Ya, jadi syajaron itu tamyiznya, tamyiznya dia tamyiz nisbah. Baik. Asy-syawari'a sebagai maf'ul bi. Ya. Berikutnya hadisan yang ke-6 berupa ayat Al-Qur'an ya. Wa man ahsanu minallahi hukman. Dan siapakah yang lebih bagus dari Allah hukumnya atau ketetapannya? Ya, siapakah yang lebih bagus dari Allah ketetapannya atau hukumnya? Ya. Tamyiznya pada kata hukman. Ya. Hukman ini tamyiz. Jenisnya apa? Tamyiz nisbah. Ya. Ini. Berikutnya ayat yang ke-7, sabian yang ke-7. Kalladzina min qablikum kanu ashadda. Ya, lafumikum astaghfirullah. Kita ulangi. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan aw wa aktsara amwalan wa auladan. Ya. Kalladzina min qablikum, seperti orang-orang sebelum kalian, kanu ashadda minkum quwwatan. Mereka itu lebih sangat ashadda. Kanu ashadda minkum. Mereka lebih sangat dari kalian. Lebih sangat apanya? Ya. Kuatan, kekuatannya. Jadi mereka itu lebih kuat dari kalian. Wa aktsara amwalan wa auladan, dan lebih banyak amwalan, hartanya, wa auladan, dan anak-anaknya. Ini ya. Isra At-Taubah. Mana yang menjadi tamyiz pada ayat ini? Ya, kuatan. Ya, kuatan itu tamyiznya. Ya, mumayyiznya yang dijelaskan oleh tamyiz ini mana? Ashadda. Ya, ashadda ini mumayyiz. Ya, adapun tamyiznya kuwatan. Ya, ini tamyiz nisbah. Kemudian kelanjutan ayatnya tadi wa aktsara amwalan wa auladan, tamyiznya amwalan. Ya, amwalan itu tamyiz. Wa auladan, auladan termasuk atau tidak? Tidak. Ya, artinya secara nahwu ya, secara i'rab dia tidak disebut sebagai tamyiz, tetapi dia disebut dikatakan apa? Ma'tuf. Amwalan ini ma'tuf, diatufkan pada alafu minkum. Auladan ya, auladan itu ma'tuf. Ya, auladan itu ma'tuf, diatufkan pada amwalan. Jadi tamyiznya hanya pada kata amwalan. Kemudian ada wawu ataf, kemudian ma'tufnya yaitu auladan. Gitu. Ya, ini tamyiz nisbah ya dalam ayat ini tadi. Berikutnya saminan yang ke-8. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itu bagus. Ya. Rafiqa. Ya, sebagai teman, sebagai sahabat. Ya. Mereka itu bagus, mereka ya. Ini ayatnya di surah An-Nisa ayat yang ke-69 ya. Para nabi, para siddiq, para syuhada ya. Para syahid ya. Ulaik wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi mereka itulah bagus. Ya. Rafiqa ya, sebagai sahabat, sebagai teman dekat. Ya, sebaik-baik teman dekat ya mereka, para nabi ya. Para siddiq ya, orang-orang yang jujur sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ya, tokoh yang paling utama setelah nabi ya sallallahu alaihi wasallam ini ya. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang syahid, orang yang syahid ya ini ya, inilah wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah orang yang bagus, yang baik. Rafiqa sebagai teman, sebagai sahabat ya. Di sini tamyiznya apa? Rafiqa. Ini tamyiz nisbah ya. Ini ya contoh penggunaan tamyiz pada kalimat-kalimat ataupun pada beberapa ayat tadi ya. Berikutnya al-khamis yang kelima, tamrin yang kelima. Akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bitamyizin munasibin. Ya, akmil, sempurnakanlah. Kulla jumlatin mimma ya'ti, setiap kalimat berikut ini bitamyizin munasibin. Bitamyizin munasibin, dengan tamyiz yang sesuai. Ya, jadi sempurnakanlah setiap kalimat berikut ini dengan tamyiz yang sesuai. Nah, di sini perhatikan sesuai secara makna, sesuai secara lafaz ya. Jadi intinya apa? Tamyiz itu sesuai, tepat diletakkan di situ untuk menyempurnakan kalimat tersebut sehingga bisa difahami suatu kalimat yang lengkap, yang sempurna, yang utuh ya, lafaznya benar dan juga tentu maknanya juga benar. Tamyiznya tepat, benar ya, sesuai dengan kalimatnya. Gitu ya. Jadi ini tamyiz munasibin. Bitamyizin munasibin, dengan tamyiz yang sesuai. Langsung saja ya. Awalan yang pertama. Ishtaraitu mitron. Ishtaraitu mitron. Saya membeli 1 meter. Mitron di sini maf'ul bih ya. Kemudian apa tamyiznya? Ya bisa misalnya waraqan, kertas. Boleh. Atau misalnya hariron, sutra, bisa ya, artinya secara makna ya, bisa saya membeli 1 meter sutra ya, hariron, atau saya membeli 1 meter kertas ya, warakan ya, ishtaraitu mitron warakan, atau apa contoh lain, ishtaraitu mitron hablan ya, hablan apa, tali. Saya membeli 1 meter tali. Ya, bisa. Ataupun yang lainnya. Jadi tidak hanya misalkan hanya diisikan warakan saja, tidak. Tetapi bisa yang lainnya. Asalkan tadi benar, sesuai. Sesuai secara makna dan juga sesuai secara lafal. Benar. Nah, jangan misalkan apa, ishtaraitu mitron ma'an. Saya membeli 1 meter air. Kan ya secara lafaz mungkin bisa ma'an sebagai tamyiz, dia mansub ma'an, benar lafaznya, tetapi secara makna sesuai, apakah sesuai dengan konteks pembicaraannya, sesuai dengan miqdar yang ditunjukkan di situ, 1 meter air, kan tidak tepat, tidak sesuai, maka tidak boleh, tidak bisa dimasukkan ma'an di sini. untuk melengkapi atau menyempurnakan kalimat ini karena tidak sesuai secara makna. Jadi ya. Jadi yang sesuai maknanya dan juga kemudian lafaznya juga benar tepat sebagai tamyiz. Ishtaraitu mitran hablan, ishtaraitu mitran waraqan, ishtaraitu mitran hariran dan yang lainnya. Gitu ya. Berikutnya, sanian yang kedua. Imla al-kuba, imla il-kuba, isilah, penuhilah gelas ini. Gelas, al-kub, itu gelas. Al-kuba, sebagai maf'ul bih ya. Imla, itu fi'il amr. Lalu apa yang sesuai? Isilah gelas ini, mengisi gelas. Apa yang diisikan pada gelas? Air. Ya, secara umum ya, air. Maka ini menjadi tamyiznya. Jadi apa? Ma'an. Ya. Imla'il kuba ma'an. Isilah atau penuhilah gelas ini. Ya. Dengan air. Atau berupa air. Itu. Ya. Mungkin bisa diisikan yang lainnya. Asalkan tepat. Misalkan labanan, susu. Isilah gelas ini dengan susu. Atau kahwatan dengan kopi. Atau syayan dengan teh. Ya, isilah gelas ini dengan teh. Ya, maksudnya minuman teh ya. Bukan teh yang daun teh yang kering. Bukan, tapi sudah berwujud minuman tehnya. Ya. Ya, boleh, bisa. Ya. Itu. Berikutnya, salisan yang ketiga. Hamidun aksarutullabi. Hamidun aksarutullabi. Apa? Malan. Hamid itu yang paling banyak di antara para siswa. Malan, hartanya. Bisa, boleh. Apalagi misalkan kitaban, bukunya. Boleh. Hamid, murid yang paling banyak bukunya. Boleh, bisa. Apalagi kolaman, pena. Boleh, bisa. Artinya secara makna benar, tepat. Lafadznya juga demikian sebagai tamyiz dia mansub ya ini. Jadi banyak bisa diisikan di sini untuk melengkapi kalimat ini sebagai tamyiz ya. Hamidun aktsarutullabi kitaban au qalaman au tadi apa? Malan au mungkin sayyaratan mobilnya. Ya, kan boleh bisa kan? Ya, atau mungkin apa? Yang lainnya ya. Itu ya. Berikutnya, rabi'an yang keempat, kalimat yang keempat. Man ahsanukum, ya, man ahsanukum khuluqan. Siapa yang paling bagus di antara kalian khuluqan akhlaknya? Boleh. Atau apa? Man ahsanukum qaulan. Siapa yang paling bagus di antara kalian qaulan ucapannya? Ya. Atau kalaman, ucapan, kalam. Ya. Apa? Ya, ucapan atau pembicaraannya. Ya. Boleh, bisa kan? Man ahsanukum kalaman. Siapa yang lebih bagus di, atau yang paling bagus di antara kalian pembicaraannya ataupun ucapannya. Atau mungkin yang lainnya. Yang sesuai tentunya, paling bagus. Ya, dalam hal apa, dari sisi apa. Ya. Tadi khuluqan akhlaknya, qaulan perkataannya, kalaman ucapannya, ataupun yang lainnya. Ya. Berikutnya khamisan yang kelima, uridu kilu ghiraman, ya. Uridu kilu ghiraman, apa? Ruzan, misalnya saya ingin 1 kilo ruzan beras. Apa uridu kilo ghiraman sukaran, saya ingin 1 kilo gula atau apalagi ya buron ya bur itu gandum atau biji gandum 1 kilo biji gandum ya buron ini 1 kilo apalagi ya painaban anggur boleh bisa. dan yang lainnya. Banyak, banyak sekali ya. Tinggal diisikan yang sesuai. Sesuai makna dan sesuai lafal. Ini ya. Baik. Berikutnya, as-sadis yang ke-6, tamrin yang ke-6. Indi sa'un burun. Indi sa'un burun. Saya punya satu sa' burun, biji gandum. Satu sa' berupa biji gandum. Ij'al at-tamyiza. Ij'al at-tamyiza. Fi hadhil jumlati majruran bimin marratan wabil idhafati marratan ukhra. Ini ada satu contoh kalimat ya. Indi sa'un burun. Saya punya satu sa' biji gandum. Nah di sini tamyiznya apa? Burun. Indi itu dzaraf. Ya, dzaraf ini sebagai khobar atau yang terkait dengan khobar. Kemudian sa'un. Ya, sa'un ini mubtada. Ya, mubtadanya diakhirkan. Kemudian burun. Ini tamyiz. Nah, di sini tamyiznya mansub. Ya. Ya, tamyiznya mansub. Ya, i'rabnya dia nasab. Ya, keadaan i'rabnya dia, keadaan i'rabnya adalah nasab. Ya, kemudian tadi perintahnya apa? Jadikan tamyiz tersebut yaitu burun yang mansub ini menjadi majrur dengan min. Ya, maratan sekali atau pada pertama kali. Kemudian berikutnya majrur bil idhofah, majrur dengan sebab idhofah. Maratan ukhra pada kesempatan yang lain, artinya pada kali yang lain atau kali di situ maksud tadi kesempatan itu ya, atau pada berikutnya gitu aja. Jadi tamyiz yang asalnya dari mansub dijadikan atau diubah menjadi majrur. Yang pertama itu dengan min, kemudian yang kedua dengan idhofah. Tentunya apa? Ya dikaitkan dengan mumayyaznya atau miqdar yang disebutkan di situ, yaitu sa'un. Ya. Yang pertama, dia majrur dengan min. Menjadi bagaimana kalimatnya? Indi sa'un min burrin. Dan indi sa'un min burrin. Ini ya. Jadi burrin ini tamyiz majrur dengan sebab min. Ya, sa'un min burrin. Satu sa' berupa biji gandum. Kemudian yang kedua, dia majrur dengan sebab idhofah. Jadi tamyiz ini menjadi mudhof ilaih. Ya. Kemudian mudhofnya berarti apa? Miqdarnya, yaitu sa'un tadi. Satu sa' menjadi sa'u burrin. Ya. Susunan idhofahnya adalah sa'u burrin. Sa'u tidak tanwin ya, karena dia menjadi mudhof. Kemudian burrin majrur karena menjadi mudhof ilaih. Ya, jadi kalimatnya indi sa'u burrin. Indi sa'u burrin. Saya punya satu sa' biji gandum. Itu ya. Jadi pada tamyiz dzat ada tiga keadaan sebagaimana kemarin dibahas ya. Yang pertama dia mansub ya. Ini pada asalnya atau pada umumnya. Kemudian yang kedua dia majrur dengan min, ya, majrur dengan didahului oleh min. Ya. Kemudian yang ketiga dia majrur dengan idhofah. Yakni tamyiz itu menjadi mudhof ilaih. Ya. Kemudian mudhofnya adalah miqdar ya. Atau mumayyaznya yang dijelaskan oleh tamyiz tersebut. Ini ya. Berikutnya as-sab' yang ke-7. Nah, di sini pembahasan di sini sudah tidak lagi terkait dengan tamyiz ya. Untuk tamrin yang ke-7 ini pembahasannya di luar tamyiz, artinya tidak lagi terkait dengan tamyiz ya, pembahasan yang lain ya. Baik. Di sini disebutkan satu kata, satu lafaz, sun'un ya. Sun'un. Ya, apa sun'un di sini? Sun'un masdar sana'a yasna'u. Jadi kata sun'un isim ini yaitu sun'an adalah masdar dari fi'il sana'a yasna'u atau masdar pada fi'il sana'a yasna'u. Wa huwa 'ala wazni fu'lun, dan dia ya, masdar sun'an tersebut itu ya itu berada pada wazan fu'lun. Jadi masdar sun'an itu wazannya adalah fu'lun. Ya, bisa diperhatikan ya, sun'un, fu'lun. Jadi sun'un ini masdar, wazannya apa? Fu'lun. Baik. Kemudian, latihannya, soalnya, hati masadir al-af'ali al-atiyati. Hati masadir al-af'ali al-atiyati ala wazni fu'lun. Atau ala wazni fu'lun. Ya. Berikan, datangkan masdar dari fi'il berikut ini yang berwazan fu'lun. Berikan atau datangkan wazan, berikan atau datangkan masdar pada fi'il berikut ini yang berwazan fu'lun. Syariba, syariba yashrabu, minum. Masdarnya berwazan fu'lun berarti apa? Syurbun, ya, syurbun, ini. Kemudian, syakara, ya, syakara, bersyukur, atau berterima kasih. Masdarnya, syukron, ya, syukron. Kemudian, wadda, tadi syakara yashkur, kalau wadda, ya waddu. Wadda ya waddu. Masdarnya apa? Fu'lun. Berarti wuddun. Ya, wuddun. Itu masdarnya ya. Wuddun. Ini. Mencintai. Atau menyukai. Ya. Berikutnya, zahida yazhadu. Masdarnya zuhdun. Zuhdun. Zuhd. Haknya sukun ya. Zuhdun. Zuhd. Ya, jadi zuhud kalau dalam bahasa Indonesia biasa disebut zuhud ha-u zuhud ya. Tapi dalam bahasa Arab itu zuhdun az-zuhdu haknya sukun ya karena wazannya tadi fu'lun. Kemudian fi'il berikutnya sakira yaskaru. Sakira ya. Sakira yaskaru. Berarti masternya apa? Sukrun. Ya. Sukron. Sakira yaskaru maknanya apa? Mabuk. Ya, jadi sukron itu artinya mabuk. Nah hati-hati. Bedakan dalam mengucapkan antara sukron dengan sin yang tanpa titik. Atau mungkin biasa disebut sin kecil. Artinya sin ya tanpa titik dalam penulisannya. Dengan shin yaitu sukron. Shin yang dengan titik tiga. Sukron. Kalau syukron apa? Bersyukur, berterima kasih. Nah, itu syukron. Tapi kalau syukron tanpa titik sinnya berarti apa tadi? Mabuk. Nah, jadi hati-hati dalam mengucapkan. Beda antara sin dengan shin itu berbeda makna. Jadi kalau misalkan seseorang ingin bersyukur atau berterima kasih pada orang lain misalnya ya. Ya, maka ucapkan dengan shin, syukron, atau syakara, atau yashkuru. Ya. Nah, kalau fi'ilnya nanti berbeda bab ya. Masternya yang mirip. Ya. Hanya beda huruf tadi, dan hurufnya tadi berdekatan. Ya. Maka ucapkan dengan shin, yang dengan titik tiga, syukron. Ini. Tetapi kalau misalkan yang dimaksudkan itu mabuk, ya, bermakna mabuk, ya, maka ucapkan dengan sin yang tulisannya tanpa titik, sukron. Ya, jangan sampai apa inginnya mengucapkan terima kasih, tapi dengan ucapan huruf sin yang tanpa titik atau sin kecil. Malah artinya salah, bukannya berterima kasih, malah mabuk. Ya, hati-hati. Sekedar tambahan ya untuk apa mengucapkan huruf ya, itu dengan tepat ya. Ini bisa dipelajari kembali dalam bab makharijul huruf ya, makharijul huruf ya, dalam pembahasan ilmu tajwid nanti bisa dipelajari di sana, dan itu sangat penting sekali untuk belajar dan untuk apa membenarkan ucapan, membenarkan makhraj huruf, huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf dalam bahasa Arab, itu penting sekali. Ya, karena tadi seperti ini contohnya, salah ucap, walaupun mungkin dari apa menurut sudut pandang orang Indonesia ya, ya mungkin beda tipis, katakanlah demikian, antara sin dengan shin, kan beda tipis. Mungkin kalau orang Indonesia yang mungkin orang yang nggak paham ilmu dan sebagainya ya, ya mungkin dianggap sepele, karena memang beda tipis saja kok sin shin. Tetapi bagi orang yang tahu tentang bahasa Arab ataupun dalam bahasa Arab itu sendiri ya, entah orang itu tahu atau tidak tahu ya, dalam bahasa Arab itu sendiri perbedaan huruf semacam itu, itu sudah menjadikan apa, perbedaan makna, perbedaan arti. Ya, jadi kandungan maknanya sudah berbeda. Maksud dari satu ucapan akan berbeda kalau hurufnya salah, pengucapan hurufnya salah. Antara sin dengan shin, contoh itu tadi. Ya, jadi ini penting sekali. Ya. Apalagi nanti dalam membaca Al-Quran, ya, dalam membaca Al-Quran, ya, itu harus tepat, harus benar. Jangan sampai keliru. Maka penting sekali untuk ya, mempelajari ya, makharijul huruf dan melatih mulut, ya, melatih lidah, lisan untuk mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab itu dengan tepat, dengan benar. Ya, dilatih, dibiasakan. Ya mungkin awal-awal sulit, tapi kalau mau sungguh-sungguh dan mau berlatih, insya Allah nanti bisa, ya, insya Allah bisa, ya, mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu dengan tepat, dengan benar, sesuai sebagaimana orang Arab melafadzkannya, ya, hamzah atau nanti ba, ta, fa dan seterusnya sampai ha, waw, ya, ini ya. Kembali ke pembahasan ya, baik. Berikutnya. Asamin yang ke-8, tamrin yang ke-8. Tamrinun syafawiyun. Tamrin secara lisan. Yaqulu kullu talibin. Setiap pelajar itu mengatakan, zamili ahsanu tullabi. Ya. Temanku, ya, zamili, temanku, ahsanu tullabi. Murid yang paling bagus. Maka tentu ini harus dilengkapi dengan tamyiz, disempurnakan maknanya. Ya, dengan tamyiz. Nah, di sini ada penjelasannya, musta'milan tamyizan munasiban, dengan menggunakan tamyiz yang sesuai. Ya, sesuai secara makna dan tentu juga sesuai secara lafaz sebagai tamyiz bagaimana? Ya, dan di sini apa tamyiznya adalah tamyiz nisbah. Ya, ahsanu thullabi. Ini tamyiz nisbah. Ya, pada pembahasan kemarin dijelaskan apa tamyiz nisbah itu mansub. Ya, pada pembahasan tamyiz nisbah ya, ya tamyiz nisbah itu mansub dan tidak boleh jar. Ini. Sehingga dan ini apa tadi perintahnya atau latihannya apa setiap talib, setiap pelajar itu mengucapkan ini. Maka tentu akan ya, masing-masing pelajar bisa berbeda. Ya, mungkin bisa sama atau bisa berbeda. Ya, dan kalau bisa, ya beda-beda. Artinya untuk, supaya apa? Supaya banyak, artinya, karena di sini makna juga umum. Ada banyak kemungkinan. Jadi, masing-masing semua bisa mengungkapkan sesuatu ya, yang berbeda secara makna, tetapi tetap benar. Artinya sebagai tamyiz yang sesuai pada kalimat ini tetap benar. Ini. Jadi melatih apa? Pikirannya, melatih daya nalarnya berbahasa secara lisan berbahasa sesuai dengan makna, sesuai dengan konteks pembicaraannya. Ini contoh, zamili ahsanu tullabi, zamili ahsanu tullabi khuluqan, temanku pelajar yang paling bagus akhlaknya. Ya, khuluqan. Ini si A mengatakan demikian. Kemudian nanti si B, pelajar yang lain, mengatakan apa? Zamili ahsanu tullabi kalaman, temanku yang paling bagus ucapannya. Boleh, benar. Nanti si C, pelajar yang lain lagi mengatakan zamili ahsanu tullabi khattan, temanku. Zamili ahsanu tullabi khattan, temanku yang paling bagus. Ya, temanku adalah pelajar yang paling bagus tulisannya. Ya, tulisannya. Ya, bisa. Apalagi nanti si B, pelajar yang lagi mengatakan zamili ahsanu tullabi qira'atan, bacaannya. Ya, bacaan Al-Qur'annya ataupun bacaan dia secara umum juga bisa. Ya. Ya, jadi masing-masing siswa bisa mengungkapkan, menyatakan tamyiz yang berbeda-beda. Dan semuanya benar. Artinya apa? Benar secara makna dan sebagai tamyiz penggunaannya juga benar. Lafaznya juga benar. Tamyiznya mansub. Tidak boleh majrur. Karena di sini dia tamyiz nisbah. Ini ya. Jadi dalam berbahasa, dalam hal ini bahasa Arab, harus diperhatikan beberapa hal, yaitu lafaznya, ya, atau secara lebih rinci dia nanti bagian sorofnya, bagian nahwunya bagaimana, dan juga apa maknanya, keterkaitan antara satu kata dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat, maknanya bagaimana, konteks pembicaranya bagaimana, dan seterusnya. Ini juga harus diperhatikan. Ya, sebagai tambahan faedah. Itu untuk tamrin yang ke-8 tadi ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, atasi yang ke-9, tamrin yang ke-9, lit-ta'ajubi sirotani. Lit-ta'ajubi sirotani. Ya. Pada ta'ajub, ya, itu ada dua sirah, ada dua bentuk. Atau untuk ta'ajub, ya, lit-ta'ajubi untuk ta'ajub, sirotani, ada dua sirah, ada dua bentuk. Ya. Itu dua bentuk lafaz, ucapan untuk menunjukkan ta'ajub. Ya, ta'ajub itu apa? Ya, ta'ajub. Dalam bahasa Indonesia ada kata ta'ajub. Ya, ini dari bahasa Arab, ta'ajub. Yaitu kagum atau heran. Ya, ta'ajub. Gitu ya. Ini ada dua sirah, ada dua bentuk ungkapan. Yaitu ungkapan yang memang khusus untuk menunjukkan ta'ajub tadi. Ya, artinya bentuk ungkapannya khusus, tertentu. Ya, yang digunakan untuk menunjukkan ta'ajub. Ya, ini. Yakni, yang pertama, ma'af'alahu. Ya, ma'af'alahu. Jadi ma, dan af'ala. Af'ala di sini dia fi'il ya, fi'il madhi. Kemudian, diikuti apa? Maf'ul bihnya. Ma'af'alahu. Ha, ya, dhamir ha di sini, dia sebagai maf'ul bih. Jadi, af'ala itu fi'il, fi'il madhi. Kemudian, setelahnya adalah maf'ul, ada maf'ul bihnya, yaitu dalam sirah di apa, di presentasikan atau diwujudkan dengan dhamir ha, artinya untuk memudahkan menghafalkan sirah ini. Jadi ma'af'alahu. Nah, af'ala ini fi'il madhi ya, dan ini yang apa, yang menunjukkan sesuatu yang menakjubkan tadi. Ya, adapun dhamir ha, ya, dia tadi sebagai maf'ul bihnya, ini menunjukkan sesuatu yang ditakjubi, yang dikagumi. Ya. Berikutnya, itu sirah yang pertama. Sirah yang kedua, bentuk yang kedua, wa'af'il, yaitu af'il bihi. Af'il bihi. Kalau dari sisi bentuknya, af'il ini sebenarnya dia fi'il amr. Af'il ini adalah bentuk, secara bentuk ya, itu adalah fi'il amr. Tetapi dalam penggunaan sebagai sirah untuk ta'ajub, maka dia tidak bermakna amr, tidak bermakna perintah. Kenapa? Karena di sini digunakan khusus untuk ta'ajub pada bentuk ini, yaitu af'il bihi. Ini digunakan untuk ta'ajub. Ya, secara bentuk dia fil amr, tetapi secara makna dia tidak menunjukkan amr. Ya. Karena di sini ada kekhususan. Ya, dalam sirah ini, dalam bentuk ungkapan ini, dia digunakan untuk ta'ajub. Ya. Ini af'il bihi. Jadi af'il, ya, tadi ya bentuk fil amr, ya, dari kata yang menunjukkan sesuatu yang menakjubkan tadi, kemudian bihi, ya, diserta dengan huruf ba dan dhamir ha. Ya, dhamir ha itu menunjukkan sesuatu yang ditakjubi. Ya. Ini. Itu ya. Ini ada dua bentuk ini. Ma'af'alahu yang pertama, kemudian af'il bihi yang kedua. Nahu contoh. Ma ajmala sayyarata. Ya, ma ajmala sayyarata. Ya, alangkah bagusnya, alangkah ya ajmala, ya, dari jamilun, bagus, indah dan dibentuk sesuai dengan wazan tadi af'ala menjadi ajmala. Kemudian disertai dengan maf'ul bihnya, sesuatu yang ditakjubi apa? As-sayyarah, mobil. Maka menjadi tadi menjadi maf'ul bihnya. Ma ajmala sayyarata. Alangkah bagusnya mobil ini. Ya. Alangkah bagusnya mobil ini. Ma ajmala sayyarata. Ini. Kemudian bentuk yang kedua, menggunakan bentuk yang kedua menjadi ajmil bisayyarati. Ajmil bisayyarati. Secara makna sama ya dalam bahasa Indonesia, alangkah bagusnya mobil ini. Tetapi bentuk ungkapannya tadi, bentuk lafadznya atau ucapannya, ungkapannya berbeda. Ada dua bentuk. Tadi bentuk yang pertama, ma ajmala sayyarata. Ya, kemudian bentuk yang kedua, ajmil bisayyarati. Ajmil, ya, dari tadi sifat jamilun yang menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Kemudian diikuti huruf ba, kemudian isim yang menunjukkan sesuatu yang ditakjubi, yang dikagumi. Ya, dalam contoh ini adalah mobil, as-sayyarah. Nah, maka menjadi seperti ini susunannya, ajmil bisayyarati. Fit tanzili dalam Al-Qur'an, contoh penggunaan kedua bentuk ta'ajjub ini dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang pertama, absir bihi wa asmi'. Ya, absir bihi wa asmi'. Ya, nah itu takdirnya wa asmi' bihi. Tapi di situ lafaz bihinya dihilangkan. Dihilangkan lafadznya, tetapi dalam makna dalam apa? Benak pikiran tetap ada. Takdirnya asmi' bihi. Karena di sini adalah ungkapan ta'ajjub. Kenapa dia dihilangkan? Karena dia diatafkan pada ungkapan yang sebelumnya, pada kalimat sebelumnya. Absir bihi wa asmi'. Jadi takdirnya absir bihi wa asmi' bihi. Ini. Alangkah apa? Absir bihi. Alangkah melihatnya. Apa? Ya, alangkah melihatnya. Dia. Wa asmi', yaitu wa asmi' bihi, dan alangkah mendengarnya dia. Ini di soal kahf, ya. Jadi alangkah melihatnya dia dan alangkah mendengarnya dia. Artinya takjub. Dia itu benar apa? Takjub pada di sini. Ya, nanti bisa dibuka ya di soal kahf. Jadi dia takjub. Dia dikagumi karena saking bisa melihatnya ataupun saking bisa mendengarnya. Nah, begitu ya secara makna kurang lebihnya. Ayat yang berikutnya, asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Asmi' bihim wa absir. Ini juga takdirnya wa absir bihim. Karena di sini dia ma'tuf. Ya, kalau ma'tuf maka tadi huruf ba dan isim majrur setelahnya atau jar wa majrur pada sighah yang kedua ini, ini bisa dihilangkan. Dihilangkan lafadznya. Tetapi dalam makna atau dalam benak pikiran tetap ada. Ya, tadi takdirnya wa absir bihim. Ini. Asmi' bihim wa absir. Asmi' bihim, alangkah mendengarnya mereka. Wa absir, yakni wa absir bihim, dan alangkah melihatnya mereka. Yauma ya'tunana, pada hari mereka mendatangi kami. Ya, ini. Bisa dibuka di surah Maryam ayat yang ke-38 ya. Dan contoh yang berikutnya dalam Al-Qur'an, fama asbarahum 'alan nari. Ya, fama asbarahum 'alan nari. Alangkah sabarnya mereka terhadap nar, terhadap api, terhadap neraka. Alangkah sabarnya mereka terhadap neraka. Ini fama asbarahum ya, ma asbarahum. Alangkah sabarnya mereka. Heran, kagum, takjub terhadap kesabaran mereka pada neraka, pada api. Ini, ya, itu contoh penggunaan sighah ta'ajub. Untuk sighah yang pertama tadi, ma'afalahu, itu pada ayat yang terakhir yang disebutkan di sini ya, fama asbarahum 'alan nar, di surah Al-Baqarah ayat yang ke-175. Adapun sighah yang kedua, af'il bihi, ada dua tempat, yakni di surah Al-Kahf ayat yang ke-26 dan di surah Maryam ayat yang ke-38 tadi ya. Absir bihi wa asmi', dan pada ayat asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Ini. Kemudian latihannya, ta'ajjab mimma ya'ti musta'milan fi'laya ta'ajjubi. Ta'ajab, apa? Ta'ajublah, ya. Kagumilah, ya. Ta'ajubilah atau kagumilah. Mimma ya'ti dari kalimat berikut ini, musta'milan dengan menggunakan fi'layi ta'ajubi. Fi'layi ta'ajubi, dua fi'l ta'ajub. Ya. Dua fi'l ta'ajub. Ya. Tadi disebutkan ya, ma'af'alahu, af'ala itu fi'l ma'bi, ya, untuk menunjukkan ta'ajub. Dengan bentuk seperti ini ya, ma'af'alahu, dan af'il bihi, af'il itu fi'il amr. Secara bentuk dia fi'il amr. Tetapi secara makna, ya, dalam bentuk ini tadi, dia menunjukkan makna ta'ajub. Ya. Sehingga, karena masing-masing sighah itu mengandung, atau ya pada masing-masing sighah itu tersusun dari fi'il, ya, dan tentu ada fa'alnya ya, fa'alnya mustatir pada masing-masing fi'il itu. Ya, dhamir mustatir. Yang jelas apa pada masing-masing fi'il, pada masing-masing sighah itu ada fi'il. Maka tadi dikatakan fi'layi ta'ajub. Dua fi'il ta'ajub. Ya. Jadi pada masing-masing sighah itu ada fi'ilnya. Maka dikatakan fi'layi ta'ajub. Fi'layi ta'ajub. Dua fi'il ta'ajub. Gitu ya. Dan nanti dalam pembahasan di kitab-kitab nahwu ya, ya juga disebut alafu minkum dalam kitab-kitab sharaf atau nahwu dan sharaf ya. Kalau secara bentuk ya dia sharaf ya, tapi kalau nanti di i'rab ya dia nahwu ya. Ya, jadi dalam pembahasan dalam kitab-kitab tentang nahwu dan sharaf nanti bisa dicari dalam dalam bab fi'lat ta'ajjub, dua fi'il ta'ajjub. Ya. Ini kalau melihat bentuknya ya dia masuk sharaf dalam pembahasan ilmu sharaf ya. Ini. Yang pertama, kasratun nujumi. Kasratun nujumi, banyaknya bintang-bintang. Bintang-bintang di langit. Banyak sekali kan? Kemudian disuruh untuk mengungkapkan banyaknya bintang itu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia apa? Alangkah banyaknya bintang-bintang itu. Kemudian dalam bahasa Arab bagaimana? Ya, maka perhatikan kata yang menunjukkan sesuatu yang menakjubkan, ya, biasanya terkait dengan sifat, atau yang jelas dia menunjukkan sesuatu yang menakjubkan tadi, dia dibentuk menjadi fi'il ta'ajub, yang pertama tadi dengan bentuk fi'il ma'wi, yang kedua dengan bentuk fi'il amr. Kemudian apa? Sesuatu yang ditakjubi, sesuatu yang dikagumi, itu menjadi maf'ul bihnya pada bentuk yang pertama, atau menjadi terletak setelah huruf ba pada bentuk yang kedua. Kasratun wujumi, yang menunjukkan ketakjuban sifatnya pada kasrah, banyak. Kemudian yang menunjukkan sesuatu yang dikagumi, yang ditakjubi adalah an-nujum. Sehingga bagaimana? Bentuk yang pertama menjadi ma aksaron nujuma. Ma aksaron nujuma. Ma aksaron nujuma. Alangkah banyaknya bintang-bintang itu. Itu bentuk yang pertama, ya. Ma aksaron nujuma. Jadi dari kasrah menjadi aksara. Nah, kemudian an-nujum menjadi maf'ul bihnya. Ma aksaron nujuma. Untuk bentuk yang kedua menjadi aksir bin nujumi. Aksir bin nujumi. Alangkah banyaknya bintang-bintang itu. Jadi dari kasrah menjadi aksir. Kemudian diikuti huruf ba. Kemudian isim yang ditakjubi tadi majrur dengan ba. Aksir bin nujumi. Itu ya. Bisa dilihat pada contoh tadi, ya. Ma ajmala sayyarata dan ajmil bisayyarati. Berikutnya, kalimat yang kedua. Suhulatul lughatil arabiyyati. Suhulatul lughatil arabiyyati. Mudahnya bahasa Arab. Kemudahan atau mudahnya bahasa Arab. Bentuk yang pertama menjadi ma ashala al-lughatal arabiyyata. Ma ashala al-lughatal arabiyyata. Alangkah mudahnya bahasa Arab itu. Bentuk yang kedua menjadi ashil bil lughatil arabiyyati. Ashil bil lughatil arabiyyati. Alangkah mudahnya bahasa Arab itu. Oke, ya. Yang ketiga, bu'dus sama'i. Bu'dus sama'i, jauhnya langit. Menjadi, bentuk yang pertama menjadi ma'ab'adas sama'a. Ma'ab'adas sama'a, langkah jauhnya langit itu. Bentuk yang kedua menjadi ab'id bis sama'i. Ab'id bis sama'i. Alangkah jauhnya langit itu. Kalimat yang keempat, husnul labani. Husnul labani. Apa? Bagusnya susu. Ya, jadi bagusnya, atau ya, susu yang bermanfaat, yang sangat bagus. Jadi bagusnya susu. Kalimat yang pertama menjadi ma ahsanal labana. Ma ahsanal labana. Alangkah bagusnya susu itu. Kalimat yang kedua, ahsin bil labani. Ahsin bil labani. Alangkah bagusnya susu itu. Ya. Yang kelima, qurbu limtihani. Qurbu limtihani. Dekatnya ujian. Ujian sudah dekat. Bentuk yang pertama menjadi ma aqrabal, ma aqraba limtihana. Ma aqraba limtihana. Alangkah dekatnya ujian itu. Bentuk yang kedua menjadi aqrib bilimtihani. Aqrib bilimtihani. Alangkah dekatnya ujian itu. Itu ya. Itulah dua bentuk ta'ajub atau dua fi'il ta'ajub. Ya, ma af'alahu yang pertama dan af'il bihi yang kedua. Dan tadi sudah dicontohkan, juga ada latihannya. Ya, nanti bisa dilatih untuk contoh-contoh yang lain. Ya, ini. Kemudian yang berikutnya, al-ashr yang ke-10, tamrin yang ke-10 pada pelajaran yang ke-13 ini, ta'amal mithala, perhatikan contoh ini. Summa adkhil mil'u. Kemudian masukkanlah kata mil'u. Ya, kalau sebagai kata ya mil'u. Nanti dalam kalimat sesuaikan i'rabnya. Mungkin bisa mil'u atau mil'a atau mil'i ya. Nah, di sini ada dalam kurung ya. Artinya dia diucapkan sebagaimana lafaz asalnya. Jadi summa adkhil mil'u. Kemudian masukkanlah kata mil'u fi khamsi jumalin ala ghirarihi, pada lima kalimat ni ala ghirarihi. Kalau terjemahan maknanya yang sesuai dengannya. Ini ya. Jadi perhatikan perhatikan contoh ini, kemudian masukkanlah kata mil'u pada lima kalimat yang sesuai dengannya. Kalimatnya, uridu mil'a kafin. Uridu mil'a kafin. Sukkaron. Saya ingin mil'a kafin. Sepenuh. Mil'a kan penuh ya. Sepenuh apa? Kafin. Apa? Telapak tangan. Ya, kaf. Ya, telapak tangan ya. Saya ingin sepenuh telapak tangan. Sukkaron, yakni gula, berupa gula. Saya ingin sepenuh telapak tangan gula. Ya, ini penggunaan kata mil'a. Nah, di sini mil'a sebagai maf'ul bih ya. Uridu mil'a, mil'a sebagai maf'ul bih. Ya, dan dia mudhaf. Kafin itu mudhaf ilaih. Kemudian sukkaron itu tamyiz. Ya, sukkaron itu tamyiz. Dan di sini apa termasuk tamyiz dzat ya, kemudian mil'a di sini yushbihul miqdar, nah, dia menyerupai miqdar. Karena apa? Kalau dikatakan mil'a kafin, sepenuh telapak tangan, sepenuh ini kan ya dia tidak ada ukuran yang jelas berapa liter atau berapa gram, kan tidak jelas ukurannya apa, satuan ukurannya apa, tidak jelas. Artinya dia dikatakan tadi yushbihul miqdar ya. Ini jadi menyerupai miqdar, menyerupai ukuran. Nah, ini jadi ini ya contohnya. Kemudian tadi latihannya disuruh membuat kalimat ya, bahkan lima kalimat ya, dengan memasukkan mil'a pada seperti pada contoh seperti ini ya, seperti pada contoh tersebut ya. Ini apa? Uridu mil'a kafin. Apa? Zahaban. Bisa enggak? Saya ingin sepenuh telapak tangan emas. Ya, secara makna benar bisa. Ingin emas sepenuh telapak tangan bisa ya. Adapun secara kenyataan ya. Ya, semoga saja bisa. Artinya apa? Artinya secara makna tetap bisa diterima. Itu masih mungkin. Masih. Ya bisa diterima secara akal. Emas sepenuh telapak tangan kan bisa. Atau mungkin yang lainnya. Uridu mil'a apa sepenuh. Ya tidak harus kaf. Apa mungkin? Kub. Sepenuh belas. Juga bisa. Uridu mil'a kubin. Saya ingin sepenuh belas. Labanan, susu. Ya. Uridu mil'a kubin syayan. Saya ingin sepenuh gelas teh. Atau uridu mil'a kubin kahwatan. Saya ingin sepenuh gelas kopi. dan yang lainnya dan yang seterusnya itu ya. Sekedar contoh. Nanti bisa dibuat contoh yang lain ya. Jadi kira-kira seperti itu. Yang perlu diingat apa? Harus sesuai, sesuai secara makna, sesuai secara lafaz ya. Ya. Kemudian kalau dia tamyiz ya sesuaikan dengan tadi tamyiz sesuai dengan apa yang dia jelaskan gitu ya. Ini. Tadi ya. Tadi ada ala ghirarihi ya, yang sesuai, yang seperti dia, yang sepertinya, sesuai dengannya. Gitu ya, makna dari ala ghirarihi yang seperti dia, yang sesuai dengan dia. Sesuai dengan contoh tersebut. Gitu ya. Ya. Ini walhamdulillah dengan tamrin yang ke-10 ini selesai untuk pelajaran yang ke-13 dari jilid yang ke-4 ini. Walhamdulillah. Semoga ini bisa di penjelasan yang disampaikan ini bisa difahami. Talafum minkum untuk kekurangannya. Kalau ada mungkin kata-kata yang salah atau kekeliruan dalam pengucapan ya, mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Untuk kali ini sampai ini dulu. Wallahu'alam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.